Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. An itu punya berapa nama? Itu an itu isim fil huruf. Huruf apa? Ini huruf nasab. Ya. Istiqbal. Nah. An punya tiga nama ya. Tiga nama. Huruf masdar, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ya. Memiliki tiga nama, yaitu huruf nafi, koma nasab dan istiqbal. Jadi dia titik ya. Secara penerjemahannya itu artinya nafi, peniadaan. Amalnya dia menasabkan waktunya yang akan datang. Sehingga kalau kita terjemahkan itu tidak akan. Ya, lan itu apa? Tidak akan. Nah, gitu ya. Contoh. Lan yaghfirallahu lahum. Lan itu artinya tidak akan. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Waqad ajma'a ala dzulihi tasbuh kelas makan tauhid. Allah lahum, untuk mereka. Ini jumlah. Jumlah fi'liyah. Yang terakhir ini muta'alliq. Kaitnya dengan yaghfirullah. Allah tidak akan mengampuni mereka. Yang Sudah? Yang ketiga. Izan. Ya, sudah paham ya? Kalau dalam fi'il setelahnya di nasab. Di sini tandanya fathah. Lan yaghfira. Kenapa yaghfira dibaca nasab tandanya fathah? Karena ada lan. Lan itu termasuk huruf nasab. Amil nasab. Dia punya amal yaitu menasabkan. Berikutnya ketiga, idzan. Juga dia memiliki tiga nama. Idzan ini memiliki tiga nama, yaitu huruf jawab koma jaza dan nasab. Huruf jawab jaza dan nasab. Tulis berikutnya, huruf jawab artinya didatangkan sebagai jawaban untuk pernyataan sebelumnya. Titik. Huruf jaza artinya kalam sesudahnya adalah balasan. Balasan itu bahasa Arabnya jaza. Balasan untuk kalam sebelumnya. Titik. Sehingga dia mesti ada yang mendahului dia. Ada kalam sebelumnya. Bukan di awal kalam, tapi dia ada kalam sebelumnya. Contoh ya. Misalkan ada pernyataan sa'ajita hidu fi durusi. Sa itu artinya akan. Sin di sini akannya huruf tanfisnya. Ajita hidu fi durusi artinya sungguh-sungguh. Di sini ada dhamir ana. Mustatir. Pada lafaz ajtahidu itu di situ ada dhamir mustatir takdirnya ana. Kita mengetahuinya karena huruf mudhari'nya hamzah ya. Kalau fil mudhari' huruf mudhari'nya hamzah itu menandakan ada dhamir mustatir takdirnya ana, saya. Sehingga artinya saya akan sungguh-sungguh. Saya akan sungguh-sungguh. Fi durusi, di dalam durusi, pelajaran-pelajaran saya. Fi durus, ini jar majrur. Sehingga ini as-ajtahidu ini dia sudah membentuk jumlah. Ini jumlah ya. fi'liha fi'liha. Di dulu sih jar majrur ini muta'alliq kait dengan fi'ilnya. Durusi, durusi. Ini yang mutakalif. Ini mudhaf. Ya mutakalifnya mudhaf ilaih. Saya akan bersungguh-sungguh di dalam pelajaran saya. Ini pernyataan. Setelah pernyataan ini ada bentuk jawaban atau jaza balasan. Maka pakai lafaz apa? Izan. Setelah ini ya, setelah ini ada jawaban. Izan. Tanjaha. Izan tanjaha. Izan itu artinya kalau begitu. Kalau begitu atau jika demikian, bila demikian, tanjaha. Tanjah. Ini fiil artinya dia sukses. Di sini ada dhamir mustatir, takdirnya anta. Sehingga ini sudah membentuk jumlah. Jumlah fi'liyah. Misalkan ada Zaid berkata, sa'ajtahidu fi durusi. Kemudian ustaznya mengatakan sebagai jawaban dan jaza balasan atas ucapan dia tadi. Dan tanja. Kalau begitu, kalau begitu ini kalau kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran ini, kamu akan sukses. Tanjaha ini fi'il mudhari' dinasab tandanya fathah. Apa amil nasabnya? Jawabnya amil nasabnya adalah apa? Idan. Idan ini yang membuat tanjaha di nasab. Ajtahidu. Ajtahidu ini fi'il apa? Mudhari ya. I'rabnya apa? Nasab, rafa atau jazm? Nah, rafa ya, marfu ya. Apa tanda rafanya? Dhamma. Nah, kenapa dia di rafa? Nah, karena sebelumnya tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Nah, dia di rafa marfu. Bisa ya? Bisa? Mudah kok. Mudah. Ada idan, setelahnya ada fi'il mudhari. Nah, ini binasab. Terus yang keempat. Kai. Kemudian beliau apa? Mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Memiliki dua nama. Memiliki dua nama. Dia kemudian mematahkan salib-salib dan yaitu huruf masdar dan nasab. Huruf masdar dan nasab. Tidak usah dijelaskan ya, sudah dipahami pada penjelasan sebelumnya. Jadi dia sama seperti an. Dari dua sisi ini dia sama seperti an. Ketika dia gabung sama fi'il setelahnya, itu membentuk masdar mu'awal. Ya, masdar mu'awal. Kemudian di sini dia punya amal, yaitu menasobkan fi'il tersebut. Maka dikatakan dia huruf masdar dan nasob. Jadi berikutnya tulis. Hanya saja disyaratkan untuk menjadi huruf nasab harus didahului dengan harus didahului sudah dengan juga kemudian dia membunuh babi maksudnya di sini dia mengharuskan semua babi-babi yang dimakan ya. Dan dalam agama beliau itu yang diberikan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada orang-orang Bani Israil maka beliau tetap mengharuskan babi namun karena agama ini ya yaitu lam yang menunjukkan arti alasan. Lam yang menunjukkan arti alasan. Baik terucap ada lamnya ya likai atau tidak terucap dalam kurung kai. Jadi bacanya kadang dibaca likai atau dibaca kai begitu saja. Ketika dibaca kai itu dipahami bahwa ada di situ lam taklil tapi enggak diucapkan. Paham? Ketika dibaca likai maka lam yang dikasrah itu namanya lam taklil. Lam taklil itu kategorinya dia huruf jar. Mendingan arti alasan ya. Nam alasan. Artinya agar ini ya. Alasan ya, agar supaya begitu. Itu artinya kai. Ya, sesungguhnya yang menunjukkan arti agar supaya itu bukan kainya tapi lam taklilnya ini. Ya. Lam taklilnya ini yang menunjukkan arti agar supaya gitu ya. Cuma lam taklilnya ini kadang terucap, kadang tidak terucap. Sehingga seakan-akan itu artinya kai. Ya. Padahal kai ini sesungguhnya enggak ada artinya. Paham? Kita ambil contoh. Ya. itu kai ata'allama, atau jitu likai ata'allama. Tak di sini belum ya, artinya aku. Ji di sini maksudnya jaa, datang. Kemudian wayahutu, kai atau likai di sini. Ini enggak usah diartikan. Kayaknya, tapi diyakini dianggap di situ ada lam taklil. Kadang diucapkan, kadang tidak. Sehingga ada arti yaitu untuk ya, atau agar ada alam belanja. Semuanya ini aku datang agar belajar ini, supaya bisa belajar. Di sini pada ataan lama di sini ada dhamir ana mustatir. Dhamir mustatir artinya ana. Kita mengetahuinya karena untuk mudhorinya hamzah. Ya, maka di sini ada dhamir mustatir artinya ana. Paham? Nah, dia di nasab. Nasab tandanya fathah. Mana amal nasabnya? Ini kai, paham? Amal nasabnya ini kai. Nah, li kai atau kai dengan fiilnya ini namanya masdar mu'aw, masdar mu'awwal. Paham? Karena kai ini huruf masdar, di samping dia huruf nasab, dia juga huruf masdar, maka dia dengan fiilnya ini namanya masdar muawwal. Sehingga menerjemahkannya itu sama dengan masdar sorry. Terjemahannya sama dengan masdar sorry. Nah, yaitu masdar dari fiil ini. Ta'allama, ya ta'allamu, masdarnya ta'alluman. Dia mencari apa? Ini masdar sorry. Gimana dekat? Ya. Gimana? Nah, likai ata'allam gimana lu itu? Itu sama dengan ini yang tepat, ikat apa? Ta'allumi. Untuk belajar saya, atau untuk saya belajar, aku datang untuk belajar. Jitu kai ata'allam, aku datang untuk belajar. Itu terjemahan sudah jadi ya. Aku datang untuk belajar. Nah, sampai sini selesai pembahasan amil-amil nasab menurut versi Al-Basriyun, ahli nahu dari Basrah, yang mengatakan bahwa amil nasab hanya ada 4, an, lan, idan, kai. Dan ini yang sahih, ini yang benar. Paham? Nah, nanti kita akan belajar lagi kenapa orang-orang Kufah memasukkan yang lain sebagai amil nasab. Lamu, lamu kai, lamul juhud, hatta, al-jawab bilfa, wal-wawi, dan au. Mengapa mereka masukkan itu sebagai amil nasab juga? Nah, nanti akan kita terangkan, tapi tidak sekarang. Ya. Di sana nanti ada pembahasan bahwa huruf nasab yang pertama yaitu an itu kadang terucap, kadang tidak terucap. Nah, ketika dia tidak terucap, itu diwakili oleh yang disebutkan oleh orang-orang bahasa, orang-orang Kufa ini. Ada lamukai, lamujuhud dan yang semisal. Nanti kita akan bahas lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang ya. Nah, ini dulu pelajarannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.